Oke, kembali lagi dengan kami berdua, Juven Hontong Only Lie. Lagu ini for bapak saudara di Winuangan. Torang dari Winuangan Paldua ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga selalu diberkati. semoga selalu diberkati. Jamilah, Jamilah, aku buat kamu, Maimunah, Maimunah, kita buat aku apa lagi?